Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa akharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kata al-Imam Al-Munziri rahimallahu taala, kitabu al-ilm. Kita masuk dalam pembahasan ilmu. Ilmu yang dimaksud tentunya ilmu yang syar'i, ilmu tentang Alkitab, Sunnah, ilmu tentang Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala at-targhibu fil ilmi wa talabihi wa ta'allumihi wa ta'limihi wa ma ja'a fi fadli al-ulama wal muta'allimin. At-targhib, dorongan, motivasi untuk meraih ilmu, mencarinya, mempelajarinya, mengajarkannya, serta riwayat yang datang tentang keutamaan para ulama dan orang yang belajar. Jadi keutamaan itu tidak hanya diraih oleh para ulama, hatta sampai pun dia belum sampai kepada tingkatnya para ulama, dia masih belajar begitu, maka dia mendapatkan keutamaan yang besar. Tolab itu mencari, karena ilmu itu butuh untuk kita cari. Dengannya dia akan terjaga ya, di kehidupan dunianya. Dengannya dia akan mudah untuk meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala dan terhindar dari siksa neraka dan siksa kuburnya. Ta'allum itu belajar ya. Itu juga ada fadilahnya. Ta'lim, mengajarkan. Mengajarkan ini bukan berarti harus berada di majelis ilmu, harus dia yang menjadi pembicara di majelis ta'lim. Tidak harus seperti itu. Antum mengajarkan kepada keluarga, antum mengajarkan kepada istri, anak, itu juga termasuk mengajarkan ilmu. Nah, tentunya karena para lelaki ini adalah kepala keluarga yang nanti akan ditanya tentang tanggung jawabnya, maka dia harus jadi yang nomor satu, yang terdepan dalam mempelajari ilmu agama dibandingkan anggota keluarga yang lain. Kita tahu Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap atau masing-masing dari kalian itu ra'in. Ra'in itu pemelihara, penggembala, itu ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing dari kalian juga nanti akan ditanya, yakni pada hari kiamat, tentang orang-orang yang dia bimbing, orang-orang yang dia pelihara. Farrajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang lelaki, dia seorang ra'in juga, dan nanti akan ditanya tentang orang-orang yang dia pelihara, istri, anak-anaknya terutama. Begitu. Minimalnya kalau tidak bisa mengajari, maka memberikan fasilitas dengan mengantar misalnya, agar keluarganya bisa belajar agama. Hadis yang pertama disebutkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah sebagai hadis yang sahih begitu. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan menjadikan dia faham, faqih. Faqih itu maksudnya fahim. Fid din, tentang agamanya. Kata Al-Mudhiri, rawahu Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah. Begitu. Berarti Imam Bukhari dan Muslim juga Ibnu Majah. Wa rawahu At-Tabarani fil Kabir. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Walafzuh, dan lafadznya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayuhan nas, innamal ilmu bita'allumi wal fiqhu bittafaqquhi wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Dan pemahaman fikih itu didapatkan dengan berusaha memahami. Belajar fikih. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia dalam agamanya. Kemudian membaca ayat innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Baik. Disebutkan Hasan li ghairihi, walaupun Al-Hafidz Al-Mudhiri mengatakan fi isnadihi rawin lam yusam, di dalam sanadnya ada perawi yang tidak disebutkan. Begitu. Hadis ini memberikan yakni gambaran tentang pentingnya ilmu agama. Kenapa? Karena di antara tanda Allah mencintai seseorang, Allah menghendaki kebaikan baginya dengan menjadikan orang tersebut faham terhadap agamanya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang secara ilmu dunia matematikanya hebat, fisikanya top gitu ya, terus apa lagi, kimianya, ilmu-ilmu dunia itu dia nomor satu sudah, tapi enggak paham tentang agamanya. Ketika suruh baca Quran enggak bisa. Padahal ketika dia mempelajari ilmu dunia tadi, bahasa Inggris bisa. Bahasa Inggris bisa. Bahkan bahasa Inggris yang khusus, karena kayak misalnya bahasa Inggris teknik dan lain-lain itu kan butuh pelajaran beda lagi. Bahasa Inggris kimia fisika apa itu kan? Itu biasa, bisa dia. Tapi ketika suruh baca Quran tidak bisa. Yang seperti ini masih, ya, kita katakan ya, sayangnya belum Allah gandaki kebaikan padanya. Sholatnya ya, kacau ya. Bahkan jangankan kok tata cara sholat yang benar, sholatnya sendiri pun banyak dia tinggalkan gitu. Apalagi perkara-perkara yang lainnya. Tapi sebaliknya misalnya ya, ada orang yang sisi ilmu dunianya itu kurang ya, dari ilmu dunia yang kita ketahui itu dia pengetahuannya kurang, apalagi masalah politik dah nggak tahu sama sekali dia. Tapi secara agamanya masya Allah ya, bacaan Qurannya benar dan bagus, bahkan tahu tentang maknanya, tahu artinya, tahu tafsirnya ya, banyak hafalannya. Demikian pula tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, salatnya sesuai sunnah begitu, puasanya sesuai sunnah ya. Walaupun dia tidak tahu tentang ilmu-ilmu dunia, tapi justru orang yang seperti ini yang Allah kehendaki kebaikan baginya gitu. Allah kehendaki kebaikan bagi dia. Nah, ilmu dunia bukan berarti sesuatu yang harus kita tinggalkan sama sekali. Ambil saja ilmu dunia itu sesuai kebutuhan. Ambil saja ilmu dunia itu sesuai dengan kebutuhan saja. Itu ibaratnya kalau orang masak itu butuh garam, ya, jangan banyak-banyak. Sesuai kebutuhan saja, yang pas saja sudah. Itu pun terkadang dari ilmu dunia ada perkara yang kalau ada orang dari kaum muslimin sudah tahu, ya sudah, yang lain gak perlu belajar lagi. Begitu. Bahagia. Yang jelas yang dimaksud ilmu kalau di dalam bahasa syariat itu adalah ilmu tentang sekali lagi Alkitab wasunnah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mafhumnya seperti kita sampaikan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan mengatakan tanda orang dikehendaki kebaikan bagi dia kalau dia paham tentang agamanya. Berarti kan mafhum sebaliknya ya, kalau Allah belum menginginkan kebaikan bagi dia, ya terlihat ini orang dia belum paham tentang agamanya. Paham tentang agama yang dimaksud tentang hal-hal yang wajib untuk dia ketahui. Hal-hal yang wajib untuk kita ketahui, diketahui oleh kaum muslimin ya, itu tidak dibeda-bedakan antara orang yang cerdas atau orang yang biasa saja. Semuanya wajib tahu. Semisal tentang masalah tauhid, wajib tahu. Kenapa? Jangan sampai terjatuh ke dalam kesirikan, kan begitu. Semisal tentang ilmu sholat, tata cara sholat, itu juga wajib tahu. Kenapa? Karena sholat ini hukumnya fardu ain. Fardu bukan kifayah ya, tapi fardu ain. Masing-masing wajib harus melakukannya. Jadi perkara-perkara yang wajib untuk dia tahu. Semisal ketika dia wajib untuk bayar zakat, ya dia wajib tahu berapa kadarnya, bagaimana cara menghitungnya, begitu. Belajar. Minimalnya belajar itu dengan bertanya pada orang yang tahu. Semisal ketika dia sudah wajib untuk haji, ya, untuk melakukan ibadah haji, ya dia harus belajar. Dia harus mempelajari tata cara manasik haji, begitu. Lafaz yang selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innamal ilmu bita'allum. Yang namanya ilmu itu hanya bisa diraih dengan belajar. Jadi enggak ada istilahnya ilmu itu tanpa belajar. Orang diem saja di rumah berharap ilmu laduni. Dengar ilmu laduni ya. Enggak belajar enggak apa, tiba-tiba tahu tentang Al-Qur'an, hafal Qur'an apa lagi. Dari mana? Itu perkara yang tidak mungkin. Kenapa? Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dan Allah sudah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut-perut para ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian itu tidak mengetahui apapun. Dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun, enggak ada bayi lahir langsung pintar, itu enggak ada. Lalu bagaimana cara mengetahui? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bita'allum. Yang namanya ilmu itu hanya bisa diraih dengan belajar. Enggak tahu apa asal usul orang ini, enggak tahu background orang ini, tiba-tiba dia menyatakan dirinya melulus 500 kitab dengan bahasa Suryani. Oh, Ustaz. Dari mana? Itu perkara yang apa ya, mustahil, perkara yang tidak masuk akal gitu. Makanya sangat disayangkan kalau sampai ada yang kemudian percaya. Ketika disuruh menyampaikan buktinya, nanti dikira pamer, jadi nggak mau. Menggelikan sebenarnya. Sahabat yang demikian rupa saja untuk menguasai bahasa Suryani pun juga dia belajar. Sebagaimana Nabi SAW pernah memerintahkan salah seorang sahabat, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, untuk mempelajari bahasa Suryani karena Nabi SAW tidak merasa aman dari mereka, orang Yahudi. Jadi salah satu bahasa yang dipakai orang-orang Yahudi. Begitu. Alhamdulillah. Jadi kemudian, nah itu subhanallah ya. Terlihat kecerdasan sahabat ini bila mempelajari bahasa tersebut dalam 14 hari. 14 hari langsung menguasai. Tapi dengan belajar. Tiba-tiba ada orang yang seperti tadi kita katakan ya, ngomongnya kayak orang ngelantur begitu, ada Arab-Arabnya sedikit gitu, dan terulang-ulang, kemudian mengaku-ngaku apa namanya menulis 500 kitab dalam bahasa Suryani. Nah, kata al-muhim, kalau kita pengen berilmu, bahasanya kalau kita pengen pintar ya belajar. Gitu. Dan hendaknya yang namanya belajar itu kepada guru. Kenapa? Karena kata para ulama, yang namanya seorang muallim, seorang pengajar, seorang guru, itu akan bisa meringkaskan waktumu. Bisa meringkaskan waktumu. Karena bisa jadi apa yang dia sampaikan itu, yang dia sampaikan, yang disampaikan oleh gurumu, oleh pengajarmu, sebenarnya hasil dari penelitian dia sekian hari, sekian pekan, sekian bulan kadang. Sedangkan kamu duduk langsung dapat matangnya. Bisa dipahami ya. Juga kenapa dengan guru? Karena dikhawatirkan dia salah memahami. Itu dikhawatirkan dia akan salah memahami. Misalnya ini terjadi satu ketika, ada seorang takmir itu di satu daerah, enggak di sini sih, di satu daerah Tiba-tiba di khutbah Jumatnya itu dia mengusir warganya. Karena kalian ini masih saja berbuat kesyirikan, maka kalian tidak boleh masuk masjid. Kenapa? Dia mungkin mendapatkan dari gurunya membacakan ayat innamal musyrikuna najasun. Terus apa? Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka jangan sampai mereka mendekati masjid. Padahal yang dimaksud di situ, ya, yang dimaksud di situ adalah jangan mereka kemudian nanti berhaji. Kemudian najisnya musyrik itu bukan najis secara zat. Kalau kita menyentuh kulitnya gitu, berarti kita harus cuci tangan. Dulu kan ada satu kelompok seperti itu kan. Kalau dia jabat tangan sama yang bukan kelompoknya, yang belum baiat ke amirnya, cuci tangan dia. Kalau sampai pakaiannya disentuh sama orang yang bukan kelompoknya, dicuci itu. Karena menyatakan kalau selain kelompoknya najis. Nasrullah sakana. Ya, akhirnya seperti itu. Makanya sangat dibutuhkan ya, seorang guru, seorang pembimbing lebih-lebih dalam memahami Al-Quran was Sunnah, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dalam ilmu alat. Ya. Belum pernah belajar ya, tentang bahasa Arab misalnya, kemudian beli buku Mahir Bahasa Arab dalam 24 jam misalnya. Pernah dengar itu? Sama sekali dia belum pernah belajar, tiba-tiba langsung mengira dengan dia mempelajari itu kemudian langsung bisa menguasai bahasa Arab. Tidak bisa. Buku-buku seperti itu sifatnya pertolongan, sifatnya itu bantuan. Gitu. Kalau pada intinya kita belajar adalah kepada guru. Nah. Al-fiqhu bitafaqquh, al-fiqhu bitafaqquh, yakni pemahaman dalam agama itu juga dengan usaha, usaha untuk kita memahaminya. Al-fiqhu itu kalau secara bahasa artinya al-fahmu, pemahaman. Jadi kalau tafaqquh itu secara bahasa artinya tafahum, berusaha untuk memahami. Dikatakan tafahama ya tafahamu, tafahuman, kalau ada usaha. Kadang kita dengar sekali gak paham, tapi berusaha untuk mendengar lagi, untuk bertanya, begitu. Kadang kita baca sekali dua kali gak paham ya. Nah, itu dibutuhkan usaha lagi untuk mengulanginya, untuk bertanya tentangnya gitu. Itu namanya baru tafaqquh. Dengan itulah dia nanti baru mendapatkan fikih. Jadi dengan mengulang-ulang pelajaran itu dan bertanya kepada yang tahu, itu baru nanti mendapatkan kefaqihan di dalam agama. Jadi jangan ketika enggak paham langsung dia asal tembak ya, ini apa ya artinya, kayaknya. Nah jangan, sepertinya, jangan seperti itu ya. Tafsir Al-Quran, tafsir makna hadis, sekali lagi butuh kepada pembimbing, kepada orang yang mengetahuinya. Wa may yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din. Lafaz ini sama dengan lafaz yang sebelumnya. Dan orang yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan fahamkan dia di dalam agama. Allah akan fahamkan dia di dalam agama. Wa innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Dan sesungguhnya hanyalah para ulama yang mereka memiliki khasyah, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hambanya. Nah, makanya sebagian ulama salaf mengatakan innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Maksudnya apa? Orang itu kalaupun dia banyak mengetahui ilmu agama tapi tidak memiliki khasyatullah, belum disebut ulama. Dia banyak tahu tentang fikih, gitu ya. Dia banyak tahu tentang dalil, tapi dia sendiri, subhanallah, sama sekali tidak memiliki takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini belum termasuk tergolong ke dalam para ulama. Bahkan diriwayatkan dari salah seorang salaf, ulama salaf kita mengatakan lam yazal ar-rajulu jahilan hatta yakhshallah, atau lam yazal al-alimu jahilan hatta yakhshallah. Senantiasa seorang yang memiliki ilmu masih disebut jahil, gitu. Atau senantiasa seseorang itu masih disebut jahil hatta yakhshallah, sampai dia memiliki khasyatullah, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ini pula terdapat pujian bagi mereka para ulama kita, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah, memang keimanan kita itu jauh berada di bawah generasi pendahulu kita. Kala itu seseorang itu ketika ada silang pendapat dengan saudaranya, kemudian dia mengatakan ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, ittaqillah, takut kamu kepada Allah. Itu yang mendengar sampai apa yang ada di pegangan tangannya itu jatuh, saking beratnya kalimat tersebut. Ittaqillah, takut kamu kepada Allah. Itu gemetaran sampai terjatuh apa yang dia pegang, karena saking beratnya bobot kata-kata ittaqillah ini di sisi para pendahulu kita. Adapun kita ini ya, sering ya, diingatkan dengan kalimat tersebut, tapi hanya seperti kalau kata Ibnu Mas'ud, kadzubabi waqa'a 'ala anfi wa qala bihi hakadha, seolah seperti lalat yang hinggap di ujung hidungnya kemudian dia kibaskan, gitu. Biasa berbuat dosa juga seperti itu, seolah seperti dosa itu seperti hanya lalat yang hinggap di ujung hidungnya kemudian dia kibaskan tangannya, seperti kayak remeh. Nah, itu kelemahan kita memang, yang kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan meremehkan kekuatan doa. Kalau kita belum bisa mencapai derajat yang kita inginkan dalam keimanan dan ketakwaan, kita itu masih banyak kurang. Mintalah kepada Allah untuk menyampaikan kita ke derajat itu. Kita masih terkadang berbuat maksiat misalnya, terkadang masih susah meninggalkan satu kemaksiatan, tapi sadar ini tuh maksiat, saya tuh harus tinggalkan. Senang tidak senang harus saya tinggalkan. Nah, jangan lupa, mungkin dia gagal terus karena belum isti'anah, belum minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meninggalkannya. Begitu. Demikian pula dalam masalah ketaatan. Saya tahu saya itu sudah wajib untuk melakukan itu, tapi saya belum bisa melakukannya. Besok lagi ini harusnya wajib saya kerjakan. Kenapa saya masih langgar, saya masih tinggalkan? Jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mempermudah dirimu untuk bisa melaksanakan kewajiban tersebut, walaupun sekarang ini kenyataannya masih belum mampu, tapi semoga bisa dimampukan dengan kekuatan doa itu tadi. Begitu. Jadi sekali lagi ya, banyak-banyak kita isti'anah, banyak-banyak kita isti'anah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, kata Nabi sallallahu, jangan merasa lemah. Kayaknya saya enggak bisa ini. Jangan begitu. Isti'anah. berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemampuan kepadamu melaksanakan yang wajib tadi atau meninggalkan yang haram yang masih saja dilanggar tadi. La ta'ajaz, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasta'in billah wa la ta'ajaz. Minta pertolongan kepada Allah, jangan merasa lemah. Nah. Demikian pula ya, yang namanya ilmu bita'allum ya, dengan belajar tidak didapatkan dengan orang yang berdiam diri, meditasi, semedi, ya semedi sama ya. Semedi atau masuk ke gua gitu, atau dengan melakukan rihlah yang tanpa tujuan ya, karena gurunya yang menyuruhnya. Kamu berjalan kemana terserah. Bukan justru diajari ilmu agama tapi malah suruh berjalan tanpa arah. Ini kebiasaannya orang-orang tasawuf zaman dahulu, orang-orang sufi zaman dahulu, dan itu para ulama ya menegur dengan keras hal-hal seperti itu. Ilmu itu tidak diraih dengan seperti itu. Ilmu itu harus belajar. Hatta sampai pun orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mondok, sudah berada di pondok, pondok agama ya, bukan pondok rumah sakit, di pondok agama, kalaupun dia tidak ta'allum, dia tidak tafaqquh ya, tidak berusaha untuk belajar, dia akan dapat. Makanya sangat disayangkan ketika ketemu sama orang itu kita lihat kok sholatnya enggak tumaknina ya, bacaannya cepat, ketika ngobrol ternyata anak pondokan, lulusan pondok, bahkan dengan benar mengatakan saya 8 tahun di pondok daerah sana itu, saya 7 tahun 8 tahun berada di pondok daerah sana itu, dalam kondisi sholatnya itu enggak tumaknina. Bayangkan ini. Kita belum membahas tentang masalah dalil ya. Mau sholat saja sudah seperti itu. Orang itu kan dilihat dari sholatnya kan. Kalau sholatnya baik ya insya Allah yang lain juga ikut baik gitu. Kalau jelek ya sudah, kita sudah enggak semangat berbicara membahas tentang agama, membahas tentang dalil, aduh, sudah enggak, kurang semangat ya. Makanya nah sekali lagi, sampai pun yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia mondok berada di pondok agama, tapi kalau tidak berusaha untuk belajar ya tidak akan mendapatkan ilmu. Begitu. Gimana dengan yang enggak mondok? Paham ya? Tetap ya harus usaha lebih keras. Wa an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara'. Ini kata Syalabani sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Fadl itu apa? Keutamaan. Tapi di sini bukan keutamaan yang dimaksud. Makanya kita katakan tadi butuh pembimbing. Fadlul ilmi itu maksudnya ilmu yang berlebih, jadi ilmu yang sifatnya sunnah dan mustahab. Itu kalau dari sisi pahalanya lebih tinggi, lebih besar daripada ibadah yang sifatnya mustahab atau sunnah. Sari kami itu fadlul ilmi khairu min fadlil ibadah. Nah, jadi antum mempelajari ilmu yang sifatnya sunnah, misal sifatnya sunnah ini, antum bukan orang yang dalam kondisi harus berzakat. Karena jangankan kok mencapai nisab begitu ya. Seperberapanya nisab saja belum ada misalnya. Tapi antum pengen tahu ilmu itu. Antum pengen tahu tentang ilmu tentang zakat. Gitu. Nah, ternyata misalnya pelajaran tentang ilmu zakat ya, pelajaran tentang ilmu zakat ya, ini kan sunnah kan bagi dia karena belum wajib, itu bertabrakan dengan amalan sunnah yang lain, bertabrakan dengan amalan sunnah yang lainnya, entah itu sholat misalnya atau yang lain. Maka pahala dia belajar tadi, belajar ilmu yang sifatnya masih sunnah bagi dia, itu lebih besar dibandingkan kalau dia melakukan fadlu al-ibadahnya, ibadah yang sifatnya sunnah. Nah, gini aja contohnya. Taklim antara maghrib dan isya. Beberapa kajian kita kan antara maghrib dan isya. Kemudian ketika jam mau taklim, antum pengen murojaah Quran. Murojaah Quran sifatnya sunnah dan itu ibadah kan, qiraatul Quran. Tapi kalau antum murojaah Quran, akhirnya enggak ikut taklim tentang zakat tadi. Paham ya? Manakah yang harus didahulukan, mana yang harus dikalahkan? Yang harus dikalahkan yang selain ilmu, yang dimenangkan yang ilmu tadi. Kenapa? Pahalanya lebih besar. Seperti itu. Itu maksudnya fadlul ilmi khairu min fadlil ibadah. Nah. Wa khairu dinikum al-wara'. Dan sebaik-baik agama kalian adalah sikap wara'. Wara' itu meninggalkan perkara yang mubah. Mubah, tapi dia tinggalkan kenapa? Karena khawatir mengurangi agamanya. Perkara yang sifatnya mubah itu ya. Tapi karena dia khawatir nanti agamanya terganggu, ketakwaannya terganggu, ibadahnya terganggu, maka dia tinggalkan perkara yang mubah tadi. Gitu. Enggak sampai haram loh ya. Baru mubah saja dia itu bisa tinggalkan karena khawatir terhadap agamanya. Lah ini yang khair, ini agama seseorang yang paling tinggi. Kenapa? Karena kalau yang mubah dia tinggalkan, dia sanggup meninggalkannya disebabkan khawatir terhadap agamanya, apalagi perkara yang makruh, tentu dia lebih akan meninggalkannya. Apalagi perkara yang haram kan begitu. Dia tentu lebih bisa meninggalkannya. Jadi kalau ingin mencapai derajat yang terbaik di dalam agama, ya ini tadi. Tentunya orang yang bisa melakukan hal seperti ini kebanyakannya dengan proses tentunya. Menapak proses. Haram semua tinggalkan. Gitu. Kalau haram semua dia tinggalkan, mulai menapak yang makruh tinggalkan. Kalau makruh sudah bisa dia tinggalkan, maka dia menapak kepada sikap wara' ini tadi. Nah, sikap wara' ini perlu diketahui tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan. Maksudnya tidak bisa dipaksakan itu enggak boleh memaksa orang lain untuk sama dengan dia. Misalnya, antum tahu uzlah? Apa uzlah? Uzlah. Apa? Hah? Menyendiri. Ajalana. Jadi dia itu menghindari bergaul dengan manusia karena khawatir agamanya terganggu. Misalnya lingkungannya itu benar-benar rusak-sak gitu. Ya. Secara moral, secara adab, secara akhlak, apalagi secara agama itu benar-benar rusak sudah. Akhirnya dia menyendiri, uzlah. Nah, ini juga sikap wara'. Kenapa? Karena bermuamalah dengan manusia itu hukum asalnya mubah. boleh. Tapi karena dia khawatir, ya, maka sikap uzlah dia ambil. Ketika dia sanggup untuk uzlah, tidak boleh untuk memaksa orang lain harus seperti dia. Ya, tidak boleh memaksa orang lain harus seperti dia. Kamu tuh harusnya uzlah. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena orang yang dia muamalah dengan manusia yang lain tapi tetap bisa menjaga agamanya, itu juga lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang uzlah. Seperti itu. Ar-rajulul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang dia tetap bermuamalah dengan manusia yang lain dan bersabar terhadap gangguan mereka, artinya agamanya tetap kokoh agamanya. Khairun, ini orang dia lebih baik, minalladzi la yukhalitun nas, dibandingkan orang yang dia tidak mau bergaul dengan manusia, wala yasbiru ala adahum, dan tidak sabar terhadap gangguan mereka. Makanya sekali lagi, sikap warok itu bukan sikap yang dipaksakan, enggak boleh, karena itu perkara yang mubah. Di antaranya mungkin ada orang yang menghindari untuk makan, kita sebut aja misalnya ayam potong. Apa kira-kira alasannya? Karena tidak tahu cara nyembelihnya, kan begitu kan? Pernah dengar seperti ini kan? Berarti sudah banyak yang dengar. Karena dia khawatir, jangan-jangan nyembelihnya enggak syar'i. Jangan-jangan nyembelihnya tidak syar'i. Tapi hukum asal, yang namanya daging yang ada di pasarnya kaum muslimin, itu dijelaskan oleh para ulama halal. Ini kan pasarnya kaum muslimin ini, sudah hukum asalnya itu halal. Enggak perlu dia tanya-tanya, tadi nyembelihnya gimana nih, Pak? Gitu ya. Oh, baca bismillah enggak yang ayam ini? Yang ayam itu enggak diharuskan seperti itu. Gitu. Ya kecuali kalau tampak dari korinah ya. Misalnya ini, itu ayamnya utuh ya. Utuh sudah dicabuti bulunya seperti kalau di pasar itu. Ternyata enggak tampak apa uratnya putus. Cuman kayak dicubit aja itu lehernya. Ada pernah lihat seperti ini? Saya pernah lihat, Pak. Ada pernah kayak dicubit aja lehernya begitu. Nah. Qadarullah, waktu itu pengalaman pribadi itu sudah terlanjur masuk mulut. Kelihatan lehernya seperti itu. Ya sudah matang gitu. Akhirnya terpaksa kita muntahkan. Nah ini cuma kasus saja ya, mungkin 1-2, enggak semuanya. Nah kalau ada orang yang, kita kembali ke pembahasan, dia mengambil sikap warok, pokoknya saya enggak mau makan ayam potong, kenapa? Saya khawatir nyembelihnya itu enggak syar'i, gitu kan. Kalau ada saudaranya yang lain yang tidak mengambil sikap itu, ya jangan dia tela. Paham ya? Jangan dia tela. Gimana sih antum ini kok beli ayam potong di pasar gitu? Kita kan enggak tahu caranya belinya gimana. Harusnya ya dihindari seperti itu. Nah, enggak boleh seperti itu. Itu namanya sikap warok. Kalau sikap warok antum bisa lakukan, masya Allah. Tapi kalau teman antum, saudara antum enggak bisa lakukan, ya jangan dicela dan dipaksa. Begitu. Bisa dipahami ya? Nah, ini diantara yang ingin kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada pertanyaan, Pak Dokter. Nah.